Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hak yang kedua yang harus kita penuhi sesama muslim, yaitu memenuhi undangan. InsyaAllah, malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang hak yang ketiga yang harus ditunaikan, yang perlu ditunaikan sesama muslim, yaitu yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang termaktub di dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', ketika beliau menyampaikan haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim ada 6. Yang pertama sudah kita bahas, idza laqitahu fasallim 'alaih. Kalau engkau bertemu maka ucapkanlah salam. Hak yang kedua, waalaikumsalam. Hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Seandainya engkau diundang maka datangilah undangannya. Hari ini kita akan membahas hak yang ketiga. Apakah hak tersebut? Wa idza stansahaka fansahhu. Yang artinya, seandainya saudaramu minta nasihat, maka nasihatilah dia. Berarti hak yang ketiga adalah menyampaikan nasihat. Apalagi seandainya orang itu minta kepada kita, maka harus dan wajib hukumnya untuk kita sampaikan nasihat kepada dia. Dalam perkara apa? Perkara dunia atau akhirat? Masalah duniawi atau ukhrawi yang kita sampaikan? Hah, duniawi apa ukhrawi? Dua-duanya. Dua-duanya, yakin? Betul. Ketika saudara kita minta nasihat kita dalam masalah duniawi, kita harus kasih nasihatnya. Ketika dia minta nasihat kepada kita dalam masalah ukhrawi, juga harus kita sampaikan nasihatnya. Seperti apa contohnya Ustaz? Masalah duniawi dan ukhrawi. Kita bahas yang ukhrawi dulu apa duniawi dulu? Duniawi. Kenapa? Lebih enak duniawi. Ukhrawi dululah. Bahas akhirat dulu. Ya. Contoh masalah ukhrawi apa? Misalnya, teman kita tanya sama kita, cara sholat yang benar sih gimana? Masalah ibadah, masalah ukhrawi. Cara takbiratul ihram yang benar sih gimana? Atau misalnya dia tanya sama kita, puasa yang disunahkan sama Nabi sih apa saja? Pati geni itu termasuk enggak? Tanya misalnya, dia tanya sama kita. Ya. Atau dia tanya masalah zakat misalnya. Saya ini punya duit segini, zakatnya berapa ya? Kalau misalnya ada orang tanya sama kita dalam masalah ukhrawi, masalah ibadah, maka hukumnya wajib kita untuk menjawab dengan jawaban yang kita yakini benar. Tidak boleh kita asal-asalan menjawab. Kaya ne kaya kie. Itu enggak boleh. Ya. Atau kira-kira enggak bisa. Masalah halal dan haram itu enggak boleh kira-kira. Ya, kira-kira kaya kie. Takbiratul ihram carane nyong, aduh. Bubar nek carane nyong. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Kalau saya enggak tahu, bilang enggak tahu. Ya. Kalau kita ditanya masalah agama sedangkan kita tidak faham dan kita tidak yakin bahwa kita tahu, katakan tidak tahu. Ya izin Ustaz, ya. Loh, izin. Justru ketika kita mengatakan tidak tahu, itu kita telah memberikan nasihat yang terbaik buat dia. Nanti kita akan bahas arti dari nasihat itu apa. Ya. Ya, secara bahasa apa, secara istilah apa. Justru ketika kita katakan kita tidak tahu, itu lebih baik daripada kita katakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu. Akhirnya malah bukan menunjukkan kepada kebenaran, tapi malah menunjukkan kepada sesuatu yang keliru. Alias bahasa lainnya adalah menyesatkan. Ya. Maka kalau misalnya kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Syukur-syukur kita bisa memberikan arahan. Nih, saya tahu ada orang yang kemungkinan bisa jawab pertanyaan kamu. Orangnya memang punya kompetensi dalam masalah itu. Dia paham masalah apa yang kamu tanyakan. Nih, saya punya nomornya. Atau saya punya emailnya. Atau saya punya alamatnya. Silakan datang ke sana. Itu lebih baik daripada kita menjawab sesuatu yang kita ngarang jawabannya. Ini contoh masalah ukhrawi. Contoh masalah ukhrawi yang lainnya, ketika ada orang tanya sama kita, misalnya ada orang tanya, ngaji yang bagus sih di mana? Ya. Tanya masalah pengajian sama kita. Maka kita harus tunjukkan kepada dia betul-betul tempat yang recommended betul. Yang betul-betul bisa direkomendasikan untuk dihadiri. Tidak boleh kita ngasal. Kayaknya neng kanan apa pengajian, neng dingin-dingin apa pengajian. Ya. Akan tetapi kita tahu persis. Entah kita pernah mendatangi pengajian tersebut. Atau kita pernah dikasih tahu sama orang yang pernah hadir. Dan kita percaya sama orang itu bahwa orang tersebut itu selektif. Tidak ngasal. Maka kita tunjukkan, di sana. Atau misalnya termasuk permasalahan ukhrawi, orang tanya sama kita, pondok yang bagus buat anak saya mana? Ya. Pondok yang bagus buat anak saya mana? Sekolah yang bagus, sekolah Islam yang bagus buat anak saya di mana? Kalau memang kita tahu persis, di sana bagus kualitasnya. Saya tahu ustadznya gini, kurikulumnya bagus. Gak boleh ngasal. Ya. Ini dalam masalah-masalah yang contohnya ukhrawi. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah apa? Duniawi. Contohnya kayak apa Ustaz? Masalah duniawi kalau kita ditanya. Ada orang tanya sama kita misalnya tentang pekerjaan. Gimana menurut kamu pekerjaan anu misalnya? Bagus gak? Menghasilkan gak? Kalau kita tahu persis, bagus itu pekerjaannya. Itu menguntungkan sekali. Maka kita katakan, iya kamu bagus lakukan itu. Atau misalnya kita tahu itu pekerjaan akan merugikan dia. Maka kita katakan, jangan. Itu rugi kamu. Saya pernah mengalami itu. Jangan malah sebaliknya. Lah, kesempatan ben ngerasakakan. Ya, masa nyongtok sih ngerasakakan rugi. Ya, jangan, gak boleh. Jadi kalau misalnya kita yakin betul bahwasanya ini akan merugikan, katakan merugikan. Karena dia tanya sama kita. Dan dia butuh nasihat dari kita. Maka kita harus berikan nasihat kepada dia. Itu, ya. Atau misalnya pekerjaan itu ada min plusnya. Ada positif dan negatifnya. Maka kita harus jelaskan apa adanya. Itu pekerjaan, itu minnya di sini, plusnya di sini. Kamu bekerja di pabrik anu, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kemudian kita bantu dia untuk nimbang-nimbang antara kelebihan dan kekurangannya mana yang dominan. Antara negatif dan positifnya mana yang lebih besar. Kita arahkan kepada dia, kalau menurut saya kamu sebaiknya ya enggak apa-apalah di situ. Walaupun ada kekurangannya, akan tapi kelebihannya lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Ini contoh masalah apa? Duniawi. Contoh yang lainnya misalnya, ada teman kita tanya sama kita, saya ini mau rekanan bisnis nih sama si Fulan. Kamu kan pernah bisnis sama si Fulan itu. Itu gimana itu dia itu orang? Kalau kita tahu, si Fulan ini, kalau misalnya ngutang itu pinter banget. Tapi nek kon bayar, wah ngelepol. Pinter untuk ngeles. Kalau seperti itu kondisinya, harus kita jelaskan sama dia. Jangan. Si Fulan ini saya pernah bisnis sama dia, kacau itu. Ya. Sukanya ngambil barang tapi gak mau bayar. Ya. Pokoknya jangan. Harus kita jelaskan, dia minta nasihat. Atau misalnya dia tanya sama kita, dia mau besanan misalnya. Ya, mau besanan. Gimana si Fulan ini, saya tuh mau besanan sama dia, gimana kira-kira orangnya. Kalau kita tahu, orangnya bagus, saya juga besanan sama dia misalnya. Dan saya sudah mengalami misalnya, dia orangnya bagus, ya jujur, amanah, dan seterusnya. Orangnya baik. Atau bukan hanya besanan, mungkin juga ada orang tanya sama kita tentang calon istri atau calon suami. Ini kadang-kadang kan kita ditanya ya. Misalnya kita punya teman kuliah, kita punya teman di kantor, kita punya teman kerja, kita punya tetangga. Ada orang pengen nikah sama tetangga kita dan itu teman main kita. Ya, teman main kita. Kita tahu persis perilakunya. Ketika ada orang tanya sama kita, maka kita harus ceritakan sesuai dengan realita yang ada. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Bosat kancaku si kepriwe. Itulah bukti bahwa kita betul-betul mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang wanita muslimah pada zaman Nabi SAW namanya Fatimah binti Qais. Bukan Fatimah putrinya Nabi SAW, bukan. Ada seorang wanita namanya siapa? Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini diceraikan oleh suaminya talak tiga. Berarti sudah lepas. Nah Fatimah ini dalam satu waktu dilamar oleh dua orang. Dilamar oleh dua orang. Yang pertama namanya Muawiyah. Siapa namanya? Muawiyah. Yang kedua namanya Abu Jaham. Siapa namanya? Abu Jaham. Kunyahnya. Maka kemudian Fatimah ini bingung. Mana di antara dua orang ini yang harus saya terima? Dua-duanya sama-sama melamar saya. Maka Nabi SAW ketika datang seorang wanita konsultasi. Ya. Minta pertimbangan dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW tahu persis kondisi dua orang sahabatnya tersebut. Yang satu siapa namanya? Muawiyah. Yang kedua? Abu Jahm. Apa jawaban Nabi SAW? Wahai Fatimah. Amma Abu Jahmin. Adapun Abu Jahm. Fala yadha'u 'asahu 'an 'atiqihi. Adapun Abu Jahm, maka sungguh dia itu enggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Apa kira-kira maksudnya? Pekerja keras? Apa kira-kira? Enggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Nyekel kayu terus. Apa kira-kira maksudnya? Para ulama mengatakan maksudnya ini orang suka mukul. Bukan tukang pukul. Tapi suka mukul. Sehingga oleh Nabi SAW digambarkan, dikasih metafor, ya, dikasih perumpamaan. Orang ini tongkat itu gak pernah lepas dari tangannya. Kayu gak pernah lepas. Alias dela-dela, plek. Dijelaskan oleh Nabi apa adanya. Si Fulan ini kayak gini. Ini sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua siapa tadi? Muawiyah. Kata Nabi SAW, wa amma Muawiyatu. Adapun Muawiyah, fasu'luqun la mala lahu. Dia itu miskin, enggak punya harta. Miskin, enggak punya harta. Waduh, berarti dua-duanya sama-sama tidak direkomendasikan oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang wanita yang lemah, yang enggak tahu, ya, Nabi SAW jawab apa adanya. Ya. Makanya ketika kita tahu persis, ya, teman sepermainan kita, teman satu kos-kosan sama kita, jangan ditutupi. Maksudnya ketika ada orang tanya sama kita, mau nikah sama laki-laki itu, jangan kita tutupi atau wanita itu. Ya. Misalnya, kita tahu, ya, dia punya kelebihan, ini, tapi kekurangannya naik turun, ngorok padanya. Sampaikan apa adanya. Nanti jangan-jangan dia protes sama kita ketika kita ngeluh. Kamu tuh tidur sering satu kamar, saya jadi gak bisa tidur dulu, kamu gak cerita-cerita kalau calon suami saya ini nek ngorok itu keras. Ya. Jelaskan apa adanya. Ya. Kalau memang punya kelebihan, jelaskan kelebihannya. Kalau punya kekurangan, jelaskan kekurangannya. Kemudian setelah oleh Nabi SAW dijelaskan kekurangan masing-masing Abu Jaham dan siapa? Muawiyah. Kemudian Nabi SAW kasih alternatif. Nabi SAW kasih alternatif karena Nabi SAW tahu ada orang yang baik, yang layak untuk kamu nikahi. Apa kata Nabi SAW? Ankihi Usamata bin Zaidin. Kalau kamu mau, kamu nikah saja sama sahabat namanya siapa? Usamah bin Zaid. Siapa namanya? Usama bin Zaid. Fakarihtu. Kata Fatimah, saya ini enggak suka sama Usama. Usama ini nuun sewu, kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Muawiyah itu bangsawan. Muawiyah itu bangsawan. Abu Jaham enggak tahu kelebihannya, ya. Muawiyah itu bangsawan terkenal. Usama bin Zaid itu orang kulitnya hitam, ya, kemudian ya mungkin kurang menarik lah, ya, kurang menarik. Fakarih tuh, saya enggak suka. Akan tapi kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, ankihi Usamah, nikahilah Usamah. Maksudnya, ya sudah kamu milih Usamah saja. Maka si Fatimah ini ketika mendapatkan penegasan dari Nabi SAW, akhirnya beliau pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Fanakahtuhu. Terakhir, saya menolak lamarannya. Siapa tadi? Muawiyah. Saya tolak lamarannya Abu Jaham. Dan akhirnya saya menerima lamarannya Usama. Saya nikah sama beliau. Faja'alallahu fihi khairan waghtabattu. Setelah saya nikah sama Usama, subhanallah, bahagia sekali saya bahagia sekali dan saya mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dalam pernikahan saya dengan Usama. Hadis riwayat Muslim. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul ketika ditanya tentang sesuatu beliau kasih apa adanya dan beliau arahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Dan betul-betul akhirnya Fatimah binti Qais hidup dalam mahligai kebahagiaan dengan suaminya yang baru, yaitu Usama bin Zaid. Makanya terus terang saya pribadi kalau disuruh nyarikan calon dan saya gak tahu calon itu siapa, saya lebih baik apa? Angkat tangan. Berapa kali ada orang entah pakai SMS, entah pakai telepon, entah datang ke rumah, Ustaz tolong carikan saya pasangan. Aduh, kira rasanya jan. Kalau saya tahu, no problem. Tapi saya enggak tahu. Ya. Istilahnya didadekakan comblang, mak comblang, ya. Saya punya teman sama Ustaz itu hobinya nyomblangi. Bolak-balik nawari saya. Ya, padahal saya kan udah nikah kan. Maksudnya nawari yang kedua gitu. Dia akrab banget sama saya, ya, teman kuliah selama 10 tahun di Madinah. Suruh manggilnya pakai nama saya, Zen, Zen, ini ada calon, ente mau enggak? Dia siap, enggak, saya bilang. Ini memang teman saya yang satu ini, hobinya nyomblangi. Jadi kalau dia itu bukan hanya diminta sama orang, nawari sama orang. Nih, kamu mau enggak nih, Nika? Hobinya nyomblangi, kalau saya kebalikannya. Kalau suruh nyomblangi, kenapa? Kalau saya pribadi itu kalau enggak kenal, takut buntutnya itu loh. Ya, pernah ada ustadz nyomblangi, ya, pernah ada ustadz nyomblangi, ternyata hasilnya enggak sesuai yang diharapkan. Setiap ada masalah, ustadznya ditarik. Gimana masalah? Ada masalah ditarik, sampai cerai pun disalahkan dia. Aduh. Ya. Makanya, kalau kita diminta nasihat sama orang, dan kita bisa, sampaikan. Kalau kita enggak bisa, katakan saya enggak bisa. Lebih baik dari awal katakan tidak bisa. Ya. Contoh yang lain, itu contoh ya. Contoh pekerjaan, profesi, terus rekan bisnis, kemudian pernikahan. Ya, contoh yang lain, nasihat. Kita diminta nasihat dalam perkara duniawi. Contohnya pembeli datang ke toko kita. Pembeli datang ke toko kita. Mas, anu, ini dari sekian HP misalnya, jualan HP misalnya. Jenengan. Ini HP yang paling bagus mana, mas? Jenengan harus jelaskan. Ya, harus jelaskan, oh, kalau menurut saya mas, HP yang paling bagus tuh ini. Walaupun harganya mahal, akan tapi kelebihannya ini. Tapi dia punya kekurangan mas, kekurangannya ini. Kalau yang ini mas, harganya murah. Fiturnya bagus, cuman cepat rusak. Jelaskan apa adanya. Ya. Atau misalnya ada orang pengen beli baju sama kita, kita jualan baju. Gimana mas, ini kira-kira cocok gak sama saya? Wah cocoknya pol, padahal jane ora. Karena itu stok lama, ya, gak laku-laku, sama kulit saya cocok gak? Oh cocoknya pol, padahal ora. Ya. Itu jangan, gak boleh itu. Ya. Kalau misalnya kita ditanya seseorang, ya, tentang barang yang kita jual, maka kita harus jelaskan, kita arahkan dia kepada sesuatu yang terbaik. Ya. Yang kita miliki, bahkan na'udzubillah min dzalik, Nabi SAW mengatakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, "Wa man asyara 'ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi." Barang siapa yang memberikan masukan kepada saudaranya untuk mengambil suatu hal padahal dia tahu ada yang lebih baik dibandingkan itu. Misalnya dia tanya, "Ini barang yang bagus mana?" A. Padahal kita tahu barang B lebih baik. Kata Nabi SAW, faqad khanahu. Sungguh dia telah mengkhianati saudaranya. Subhanallah. Jadi angel dagang ya, pancen. Ya. Maka kita harus hati-hati betul. Ya. Kalau memang barang dagangan kita itu ada aibnya, jelaskan aibnya di mana. Jangan sampai aibnya kita tutup-tutupi. Ya. Ya kayak yang saya katakan tadi, karena ini barang stok lama, sudah lama enggak ada yang beli, daripada kita kembalikan ke mananya? Ke pabriknya, nanti kita rugi, ya sudahlah, kita promosikan habis-habisan, padahal itu adalah stok lama. Kita katakan, "Oh, ini keluaran terbaru," padahal bukan terbaru, terlama bukan? Ya, enggak boleh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Seandainya penjual dan pembeli sama-sama jujur, wa bayyana, dan mau menjelaskan secara gamblang, tidak ada yang ditutup-tutupi, burika fī bay'ihimā, maka perdagangan jual beli transaksi antara dua orang itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mungkin harganya turun karena ada kekurangannya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kadzaba." Seandainya dua-duanya sama-sama bohong. Penjualnya bohong, pembelinya bohong. Penjualnya bohong ada aib, dikatakan tidak ada aib, pembelinya bohong, duitnya palsu. Duitnya palsu. Sama-sama bohong ini, pembeli dan penjual. Wa katama, dan kedua-duanya sama-sama menyembunyikan. Ada kekurangan disembunyikan. Muhiqa barakatu bai'ihima, maka keberkahan jual beli mereka berdua akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora barokah. Walaupun mungkin uang yang diterima banyak. Contoh jual mobil. Ketika jenengan jual mobil, apa yang jenengan lakukan? Dijelaskan kelebihannya. Kepikiran enggak dijelaskan kekurangannya? Jarang. Satu dalam 1000 apa 100? 100.000. Ya. Jarang. Yang ada adalah jelaskan kelebihan. Oh, ini mobilnya masih kinclong padahal nembe digosok wingi. Ya. Ini mesinnya sip padahal sudah berapa kali turun mesin. Nih kan lihat nih masih mulus padahal nembe wingi kecelakaan terus di dempul. Ya. Ini orang-orang yang seperti ini walaupun duitnya dapatnya banyak akan tetapi tidak ada berkahnya. Atau misalnya jual tanah, murah banget kita jual. Ternyata tanah itu tanah sengketa. Ya. Yang ada di pikiran adalah lah ono urusane dhewek, sing penting nyong wisoli duit. Tidak boleh. Atau misalnya jual rumah. Jual apa? Jual rumah. Ya. Kita jelaskan, oh ini rumahnya bagus sekali, strategis dan seterusnya. Gak pernah kita jelaskan, ini rumah sering kemalingan. Kondisi di sekeliling tidak aman. Naik banjir. Oh nanti sedengkul. Gak pernah diceritakan. Yang ada di dalam benak dia adalah, yang penting dia beli, setelah itu dia rasakan, saya juga pernah ngerasakan. Ya idep-idep pada-pada. Ngerasa kena. Tidak boleh yang seperti ini. Ya. Atau misalnya sales. Nun sewu kalau ada sales di sini. Ya. Sales itu paling pinter untuk apa? Untuk promosi. Le promosi kuwi nun sewu nganti ngumpruk ya. Promosi ini barang asli, Mas. Asli, lihat nih. Ini kalau enggak asli enggak kayak gini, padahal bukan asli tapi aspal. Asli tapi palsu. Padahal kita tahu persis itu palsu. Ini saya ngambil dari pabrik, Mas, lihat nih, masih ada notanya ini. Loh, terus kenapa jenengan jual? Oh, saya lagi butuh duit. Ya memang dia butuh duit. Tapi bukan gitu caranya. Sales, kemudian marketing, ya. Kalau jenengan utang sama saya, Mas, bunganya cuma 1%. Bayangannya kan 100 juta berarti balik akannya 100 juta 1 juta. 1%, Mas. Wah, bayangannya enak banget ya. Balikannya 100 juta, 1 juta. Padahal 1% per bulan cicilannya 30 bulan. Berarti berapa? 30%. Bohong namanya itu. Lebih parah dibandingkan rentenir. Yang seperti ini tidak boleh dalam agama kita. Ya. Nabi kita SAW mengatakan, "Idza stansahaka fansah lahu." Seandainya ada orang minta nasihat sama kita, maka jelaskan betul-betul sama dia. Subhanallah, ya. Seandainya etika nabawi ini diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kira-kira nyaman enggak kehidupan kita? Nyaman banget. Tidak ada penipu, ya. Tidak ada maling, tidak ada orang yang subhanallah. Baru beberapa hari yang lalu saya kedatangan tamu. Tamu ini cerita, "Ustaz, saya ini lagi terpuruk habis. Bisnis saya lagi jatuh habis-habisan." "Kenapa? Kenapa? Ada apa?" saya bilang. "Ustaz, saya ini bisnis sama sekian orang dan selalu saya ditipu sama orang. Ada berapa orang selalu ditipu, ditipu, ditipu, ditipu." Saya bilang, "Loh, jenengan sih gimana? Sudah ditipu kok masih pakai orang itu?" "Oh, enggak Ustaz, orangnya beda-beda." "Allahu Akbar." Jadi sudah ini ditipu, ganti sama orang, ditipu lagi. Dia kalau ditipu lagi sampai entek-entek-entekan. Habis. Dan semuanya itu rata-rata Ustaz, saudara saya. Astagfirullahaladzim. Dan yang terakhir Ustaz, guru ngaji anak saya. La ilaha illallah. Coba bayangkan sekarang kalau sudah seperti itu. Alangkah menyedihkannya kondisi yang ada zaman ini. Lah terus bagaimana Ustaz? Realitanya seperti itu. Kalau kita enggak kayak gitu Ustaz, kita enggak akan untung Ustaz. Kita bakalan buntung. Daripada benjut, mendingan membenjutkan orang lain gitu ya. Loh kalau misalnya setiap dari kita berpikiran seperti itu, kapan kita akan memperbaiki kondisi yang ada di dalam masyarakat kita? Ya. Kalau masing-masing dari kita berpikiran, lah itu sudah lumrah Ustaz. Yang namanya dagang ya seperti itu. Kalau enggak seperti itu, mana mungkin kita akan untung. Kalau masing-masing dari kita berpikiran seperti itu, kapan kita akan mengamalkan tuntunan Nabi SAW dalam kehidupan kita? Apa fungsinya kita ngaji kalau seperti itu? Kalau bukan kita-kita ini yang sudah ngaji, yang sudah tahu ilmunya, yang mempraktikkan hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, masa kita akan mengharapkan orang yang tidak tahu untuk mempraktikkannya? Ya. Maka disinilah letak ujiannya. Setelah dapat ilmu, maka ilmu itu diapakan? Diamalkan, dipraktikkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo yang dagang-dagang ini, ya, bukan cuma dagang tok, ya, guru, ya, kalau ingin mengajarkan, ajarkan sama murid-muridnya. Mana yang perlu diajarkan, ajarkan. Jangan sampai yang diajarkan di sekolah itu adalah yang nanti nggak keluar. Kalau mau belajar lebih lanjut, datang ke rumah. Apa? Apa namanya? Les. Nah. Jadi yang les itu yang dikasih soal-soal, yang belajar di sekolah yang nggak mau les, itu nggak dikasih. Ya. Pokoknya kalau pengen lulus harus les. Ya nggak ada les gratis lah. Ya misalnya, ya. Lah seperti itu enggak boleh. Ya. Ya, kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Ada kalau ada yang mau tanya silakan disiapkan pertanyaannya habis azan insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Jadi hadis dari Nabi SAW tadi menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita dimintai nasihat dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, maka sampaikanlah terbaik yang kita ketahui kepada orang yang minta nasihat kepada kita. Kalau tidak, maka kita teranggap orang yang berkhianat ya kepada saudara kita, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, kita harus memberitahu baik buruknya orang jika dimintai pendapat. Apakah itu termasuk ghibah yang diperbolehkan? Jawabannya iya. Walaupun ghibah itu hukum asalnya haram. Akan tetapi berdasarkan dalil-dalil yang ada, termasuk hadis yang tadi saya baca tadi, hadis tentang siapa? Fatimah binti Qais dengan siapa? Muawiyah dan Abu Jaham. Itu salah satu dalilnya. Dan masih ada dalil yang lainnya, yang kemudian para ulama menyimpulkan bahwa ghibah dalam beberapa kondisi diperbolehkan. Ghibah dalam beberapa kondisi diperbolehkan. Imam Nawawi kalau enggak salah menyebutkan ada 6 ya di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin kalau tidak salah. Itu menyebutkan ada 6 kalau tidak salah yang diperbolehkan, di antaranya itu ketika kita dimintai pertimbangan tentang orang yang akan nikah atau orang yang akan dijadikan sebagai rekan bisnis dan seterusnya. Itu termasuk yang diperbolehkan berdasarkan dalil yang ada. Ustaz, saya dikasih tahu untuk menasihati keponakan saya yang suruh pakai baju gamis, tapi baju itu tidak disenangi karena coraknya batik. Dia minta yang polos, tapi anak ini disuruh sama orang tuanya tidak mau, lebih mendahulukan perintah orang tua atau tidak pakai baju itu. Tidak ada masalah, lebih baik mengikuti perintah orang tua. Lebih baik mengikuti perintah orang tua, selama perintah orang tua itu tidak menyelisih agama. Ya batik tidak ada masalah, boleh-boleh saja pakai batik. Yang penting memilih batik yang tidak ada gambar apanya, gambar makhluk hidupnya, ya itu lebih baik. Ya, batik secara asal tidak ada masalah. Sama ini pertanyaannya ketika kita ditanya tentang apa? Kekurangan orang apa bukan ghibah. Dan kita kalau misalnya memang tidak diperlukan untuk menjelaskan, jangan dijelaskan. Jadi bukan berarti nanti antum ya pulang dari sini seluruh aib teman sekamar itu diumbar, bukan. Ini kalau memang diperlukan saja, ya. Termasuk juga kalau misalnya pihak yang berwenang polisi tanya, ya malingnya sembunyi di situ enggak? Ya kalau memang sembunyi di situ kita jelaskan. Ya, kita jelaskan. Tapi kalau misalnya tidak ada kepentingan yang mendesak, maka aib harusnya ditutupi. Ya, aib itu harusnya ditutupi. Kecuali kalau ada orang yang punya kebutuhan mendesak dan itu harus kita jelaskan, seperti kondisi yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini tentang nasihat, dan pembahasannya masih panjang. Kita belum membahas definisi nasihat, ya. Kemudian kita juga belum bahas hukum nasihat itu apa, wajib. Kalau wajib itu fardu ain atau fardu kifayah. Kemudian nanti kita belum bahas objek nasihat. Dan terakhir nanti kita akan bahas tentang adab nasihat. Itu masih panjang banget. Ya, untuk hak yang ketiga ini memang cukup panjang seperti hak-hak yang sebelumnya. Dan mohon maaf kalau membosankan karena pembahasannya lama, ya. Saya pengennya ya sekali membahas ya tuntas ya enggak lah, tapi ya mandan lah, ya mandan lah. Jadi kalau dikatakan tuntas ya ilmu Allah masih sangat apa, terlampau luas, ya. Akan tetapi kita berusaha ketika membahas sesuatu ya kita bahas secara detail sehingga betul-betul bisa difahami. Kalau memang ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan, dan mohon maaf kadang-kadang karena waktunya ya gak cukup, akhirnya kadang-kadang kita gak bisa buka pintu pertanyaan. Ini alhamdulillah malam hari ini kita bisa memberikan waktu. Kalaupun ternyata ada unek-unek yang belum tersampaikan karena keterbatasan waktu, bisa setelah pengajian sambil jalan keluar bisa menanyakan apa yang perlu ditanyakan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.